Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitakhibabil yasar sayyidina muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifbalih. An Abi Darrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillaha haitsuma kunta wa abi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Rawahu Tirmidzi. Ashabal badilah poro kiai, poro habaib, wabil khusus dumateng panjenenganipun akhina billah Kiai Haji Idris Hamid sekeluarga yang berbahagia di sisi Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Orang yang saya idolakan Gus Pak, mudah-mudahan jadi wali. Gus Gofur, mudah-mudahan jadi wali. Hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di pagi yang penuh berkah, alhamdulillah seluruh yang hadir di majlis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki, agar kita nyambung ke beliau al-aribillah al-makfurlah al-walid khadratus syekh Kiai Haji Abdul Hamid. Monggo sareng-sareng mau sholawat, muka-muka barokai sholawat ini Pasuruan cepat turun hujan. Kantu japan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadam fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadam fi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe, tambah notoh dikire, ake istighfari, ake solawati, panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam beto gendera husnul khotimah. Kula pidhato durung 5 menit panjenenganipun Rama Kiai Haji Said Akil Sirot Rawu. Berarti kula selamat nombe Allah. Kula badhe matur hal-hal yang tercecer dari pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi sampean ngrungokno ceramah kula mboten cukup pinter, kudu ditambah cerdas. Pinter plus cerdas. Password pagi ini tulis. Orang yang istiqomah dan banyak membaca solawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Pembicara. Nggih. Oh, pertandingan pidato ya. Tak terjemahne bahasa pojok kampung nggih. Uang sing istiqomalan akeh maca selawat bisa dipastikan uripe luwe bahagia lan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Inara yai. Inara. Oh, ketemu ini larang, Pak. Password kedua. Hey. Catet toh. Tidak ada manusia sempurna dalam segala hal. Tidak ada manusia hebat dalam segala bidang. Bahasa pojok kampung ini. Uang iku nek didelok salah lan kurangi mesti ketemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang alime notok iso ngeraji langit ngukir langit tapi sobone gak tahu tangi. Iso ngeraji langit ngukir langit kazana-kazana keilmuannya luar biasa tapi sobone gak tahu tangi. Ya apa sih dadi wali. Nek kula ngukur wali gampang. Gampang kula nek iki. Nek ana wong sampean delok ada energi positif sampean dikrentek eling nang Allah, iku tandane wong waline Gusti Allah. Kula sing nek ruwet-ruwet sowan teng yai niki, ketinggalan tok dari tombo, Pak. Mboten nate Mbah Hamid ngobrol dalil mboten nate. Apa maneh nang wong umum pidhato nerangno iki ya mboten tahu. Polahe wong iki gak usah samake. Serius. Kadang-kadang kita ini mahir, pintar, cerdas dalam tataran-tataran duri, tapi kurang cerdas di dalam melihat psikologi masa. Jangan sampai umur saya lebih tua kalah dengan yang muda-muda. Tidak ada manusia sempurna dalam hal segala hal. Tidak ada manusia hebat dalam segala bidang. Uang iku nek didelok salah lan kurangi mesti ketemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, rada panas iki diangkat iki. Bisa dilanjut. Krisis terbesar hari ini adalah krisis keteladanan. Catet. Dari krisis inilah melahirkan krisis-krisis yang lain. Krisis keteladanan lebih dasar daripada krisis ekonomi, energi, pangan, air. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut? Itu semua bukan sebab, tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar, mayoritas hari ini tidak mengenal beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boten kenal kali Kanjeng Seorang pemimpin yang visioner. Bahasa wong tulangan iki. Orang pemimpin yang visioner. Bahasa wong tulangan iki. Mboten nenten wong Rembang kada bahasa ngene. Seorang pemimpin yang visioner. Adil, jujur. Punya pandangan umat, memandang umat dengan penuh kasih sayang. Hal ini bisa kita ketemukan nanti sampai kembang mau ceramah-ceramah mereka pada surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lanfaddu min khawlik fa'fu andum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini adalah mengabadikan bahasa wong tulangan iki. Tak ada bahasa gini gak wong sekolah, Pak. Ayat ini adalah mengabadikan tentang kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun tatanan masyarakat ideal yang sejuk, harmonis, sejahtera, adil, makmur, demokratis dan terbuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya pemimpin. Ini bahasa menunjukkan makna. Mulai sing pidato duduk wali. Duduk wali. Nanti pidato ini kelas rakyat. Karena kita hidup di tengah-tengah rakyat. Ora oleh tasonduk bil wilayah. Wali gune temenan ditutupi. Sing diedeng kan matelar. Ono wali ngaku ra ono. Ono iku nduk Alfiya iku wanaku indi dirhamun wali watorun. Multazamun bihi taqdumul khabar. Tapi lebih dahulu mendulukan khabar daripada mutada. Rokno. Niki nek kaki ayi cerdas kaya iso ini. Wis dintekno karo Gus Kopro karo Gus Paha. Nek kaki ayi cerdas gak iso mlebu. Jadi wali ku nek temenan ku singitan. Ka ono wali dipiramirna sing ono wali murid. Sampeyan tinggal di tawadhu'e beliau al-Arbilla al-Mafurla Khadratul Walid, iya iya Haji Abdul Hamid bin Umar bin Abdullah. Saking tawadhu'e arek cilik dibasani. Apa maneh kiai? Arek cilik dibasani. Nyonto sito tok ya Bapak. Kadang-kadang rumangsa alim, rumangsa gede wong liya dianggap cilik kabeh. Bahaya iki, kebekal iki. Gimana, Mak? Saking tawadhu'e Mbah, ware cilik dibasani. Mboten nate Mbah Hamid nyeneni wong di muka umum. Bahasae bahasa-bahasa isyara-isyara sing halus. Understand? Understand? Ana wong umum wali bareng tak parani sambat utang duit teng kula. Woro kula. Nuwun sewu iki wong kula mriki padus banyu bening. Kok sampean katutang duit. Gak bisa. Jadi kekayaan khazanah spiritual itu tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran deret hitung atau deret ukur. Kekuatan-kekuatan siri, kekuatan-kekuatan spiritual itu gak bisa diukur dengan angka dan duit. Contoh, cerita gede ya. Contoh, beliau al-Arbilla al-Makfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkali Madura, al-Bangkala di Madura. Di dalam memerintah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari mendirikan NU, itu bahasanya bahasa kinayah. Duduk sem lo tekno NU nak yo. Dikai tasbih. Rumakno. dikei teken. Di antara waktu itu kiai pada zaman itu yang mampu menerjemahkan adalah Hadrotus Syekh Kiai Haji Siddiq Jember. Jadi Mbak Siddiq Jember baik Gus Idris punya jasa besar menerjemahkan isyara-isyara samawiyah dari Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif kepada Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sing ngomong vulgar makelar-makelar ya Bapak. Wali ini temenan halus. Ya, diterus nani. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mulai ana wong pemikiran nakal ngomong ini. Tugas Rasulullah itu belum selesai. Tonde ini tak idonan nih, Bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pemimpin yang mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal, sejuk, harmonis, sejahtera, adil, makmur, demokratis dan terbuka. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Dalam fatwa Al-Azhar, masih gak tahu kuliah di Al-Azhar, ngomong Al-Azhar. Lu golek wong polos apa no iku lho sekolahe mau SMP tok. Cuma duwe kelebihan koncone Gus Fahak, koncone bapake Gus Fahak. Kula ni koncone bapake Gus Fahak. Dadi Gus Fahak gak oleh wani-wani kali kula. Sebab kebahagiaane anak marang wong tua loro ne, iku nek wong tuane jek urip 10. Nek wong tua ini wis mati kali papat sampean duit kebaktian kali kula wis kudu apik kali kula. Nek sampean iso apik kali kula minangka bekti sampean sepeninggal yang sempat sampean understand. Luar biasa kene salim iku istiqomah Quran luar biasa. Kalau Jakarta taman keliling Jawa Timur mboten tahu buka amplop mboten tahu. Rodo angel golek ngene. Istilahnya Pak Said ono istilah dhaif. Ono istilah kasan. Ono istilah soke. Allahumma sholli ala Muhammad. Saestu. Jadi abai Gus Bahak ini istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, gak sedar-sedar apal Quran dalam wolocus tapi mampu tampil berdakwah di tengah-tengah masyarakat dengan sentuhan-sentuhan yang sejuk. Biasa lu ngunduh warung kali gula di batang ketoran yang kiai pak ini podo gak duwe nih dorong ini kalau dorong duwe mongkar apa duwe duwe kata mah malah sering kudu lan dijawe, Gus. Nek diundang wong khataman niku, ayo mangan sing wareg sik. Cek gak arep-arep dikei wong mangan. Asli niku sampeyan jane. Nek sampeyan dhe dhuwit sampeyan sangu, cek gak arep-arep disa. Dadi kono, masyaallah mubalek kok pakai EO. Pakai manajemen adek nggih DP barang gak. Ya apa iso pesene dakwahi sampe di hati umat wong sing diomongno gak teko hati tapi teko rekayasa ahli ngomong. Ucapan yang keluar dari hati akan masuk di hati orang yang mendengarkan. Tapi ucapan yang masuk dari silat lidah yang pandai merangkai kata akan keluar dari hati orang yang mendengarkan. Understand? Mulai kula duwe istilah mboten kalah kali Gus Bapak kula Pak. Kita harus bisa membedakan antara pendengar dan pengikut. Orang yang menjadi pendengar belum tentu menjadi pengikut. Tapi kalau orang sudah menjadi pengikut, insya Allah akan jadi pendengar. Niki lho ruang kula sing rungokno ngaji kula kasih ndolok tok iku kula. Tak delok teko sorot moto iki ketok. Mbak Hamid itu bantu nanti pidato untuk umum mbak. Mbak Hamid bantu melebu koran. apalagi di situ mencantumkan masya Allah nomor rekening. Tapi pengikuti kata wis kapundhut jek dirubung umat karena punya tanduran bagus di tengah-tengah masyarakatnya. Rungokno temenan iki. Iki sing tak terangno iki isine kitab, kadang-kadang aku kitab lali jenenge. Lah sampean butuh jenenge kitab apa surasane? Tak takoni. Sampean butuh jenenge kitab apa surasane? Pitutur iku nek sangga atine wong bakal mlebu ndo atine sing dituturi. Kamakola Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo. Allahumma sholli ala Muhammad. Serius. Di dalam fatwa Al-Azhar Atiyah Sakor mengatakan bahwa menurut Imam Suyuti, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haitami, memperingati Maulid Nabi itu sangat baik. Sangat baik. Mereka punya fatwa semacam ini, dengarkan ya. Berpijak pada surat Ibrahim ayat 5. Tak kau nubus bahag unine, ngapal Quran. Bawa masalah Allah Muhammad. Wadzakirhum fi aimillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin sakur. Sadaqallahul adzim. Dan ingatlah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Bawa masalah Allah Muhammad. Yang dimaksud hari-hari Allah menurut tafsir yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat-nikmat dan karunia Allah. Adapun nikmat Allah yang paling besar yang harus diingat dan disyukuri adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulain orang-orang ngarani meringati Maulid Nabi bid'ah, gak usah diseneni, banyak kelas sak mono. Kelas sak mono gak bisa dipaksakan. Tolong kalau pulang nanti dibuka surat Ibrahim ayat 5. Ayat ini mengandung pelajaran yang berharga bahwa hari-hari Allah adalah hari, adalah sebagai nikmat, nikmat dan karunia Allah. Di antara nikmat yang terbesar adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten nemu nek mboten sekolah, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Serius. Bagaimana sejarah menerangkan bagaimana bebasnya Suwaibah, budak sahaya dari Abu Lahab. Itu dibebaskan Abu Lahab karena membawa berita gembira tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibebaskan. Sedalam-dalam riwayat sejarah diterangkan, jadi Abu Lahab di neraka pun mendapat keringanan, mendapat nikmat pada hari Senin karena punya rasa cinta lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh kitab ini. Apalagi seorang yang bertauhid, apalagi orang yang iman, Islam, ahli rukuk sujud, punya hati senang atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya surganya adalah VVIP. V-nya dua, VVIP. Surga Firdaus. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean gak usah golek jimat. Sampean gak usah golek dukun. Sebab dukun yo bodoh yo pekun. Dukun ini lamun ngomong 10 perkara sing 9 salah, sing siji durung karuan bener alias salah kabeh. Sampean gak usah golek wesi kuning. Ruwane ya. niku kula nglayani wong sing teko kene jarake ana 2 kilo urung ana aji. Lah nek kalau kitab-kitab gak paham wong. Ngono. Sampeyan gak usah golek wesi kuning. Sampeyan gak usah golek mustikane wergul. Wong wergule gak ana. Di Pati yang benar-benar kholnya seorang wali besar pada zamannya tak kayak ijimat pak nek Gus Bahak menerangno masya Allah pintu-pintu kewalian kula nerangno sampai ini cek urusan ini cek entas karo Allah utang-utangnya lunas sampai tulis asmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sak dulu sampai sak plek iku luwe hebat timbangi jimat santunya understand. Dulu kalau khol sini ada asma badar masih ada. Kalau ada tak tebasi semua, tak beli semua. Wong soleh gune ditulis jenenge dilebokno sak nilai satu nih. Jadi jimat. Apalagi asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya nama banyak, menunjukkan kemuliaan derajatnya, kemuliaan akhlaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Ditulis Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam disa. Top mun tapi lakune dicocokno. Nek subuh ya salat. Salat niki kamit niki adik Gus Idris pencam loro tak bugae. Assalamualaikum suwe njawute. Lan jalo dibuka. Mulai Gus Idris kula teko ning mau lambat duduk gak ngregani sampean. Kula niki duduk wong sembarangan terus. Bangsawan. Bangsane tangi. Dadine bengi kula patroli, ini awan turu. Dadi paling berat nekani acara ya pagi niki, Pak. Niki kok gak kole wali tawaran gandol susu aku ndoma, Pak. Karena kole wali wis ngantung-ngantung budal. Ajil kula kole wali dibuka pun Pak kole Mbah Hamid ya Dik. Dadi ku mang mboten adus meres sale njuk klambi. Slamet gak kliru utang. Allahumma sholli ala Muhammad. On Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya cepet nggih. Adalah senantiasa merayakan hari kelahirannya dengan jalan puasa. Hal ini bisa dilihat ada hadis Masya Allah ditanya, mengapa kamu puasa pada hari Senin? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku dilahirkan hari Senin, aku diutus menjadi Rasul pada hari itu, dan Al-Quran diturunkan kepadaku juga pada hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngono aku dikirimi WA wong kurang ajar. Dikirimi wong gambar ayu. Hari apa sekarang? Wong wedok Senin bukan Senin. Selasa. Selasa. Selasa di surga aku bersamamu. Masyaallah iki gambar stat podine standar, Pak. Coba kiai sok rabi ngene tambah cerdas, Pak. Dadi nek wae iku syaraté dadi wali ku nyaine kudu cerewet karo Pak. Kepi dadi wali bojone kudu ayu. Salihah. Apa iso ndorong bareng bergerak menuju Allah. Beda ya. Dadi nek kepi dadi wali golek wong wedok sing salihah sing ayu, nek didelok iso nyenengno. Bisa menggugah gairah. Serius, serius. Jare ini arek tulangan Sidoarjo, elek yo ngingoni, ayu yo ngingoni. Padha-padha ngingonane yo milih sing ayu. Mulai ndo standar memilih istri ku standar ono ayu, gak ono elek, gak ono. Milih sing ayu. Lha ngoten nggih? Mulya nasab sing bagus. Golek sing sugih, golek agamane sing kuat. Atmelok Kanjeng Nabi gak melok diwuli-wuli liyane. Dadi nek kowe dadi wali ya boleh bojo sing ayu sing iso nggugah sampean sepertiga malam untuk sujud kepada Allah top. Is wis titik-titik. Wis iki kancane wong tak buka. Ku mikir yo, jare sing arep mang bojone kudu elek cewek. Jare Gus Ali kok golek sing ayu sing di sing bener. Nek kepengin nero kebenaran, yo ngaji. Dari perspektif mana, dari sudut mana kita memandang? Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo sampai dadi wong sumbu pendek ngamuk. Kadang-kadang sing diamuk gak jelas. Pak Said iki langganan diamuk wong. Tak dongakno ahli swarga ya. Dibuli wong. Kate nrimo FPI durung nrimo wae digempur wong. Lah ya kok gak cerdas wong. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr, mosok PBN kok gak nrimo. Jokowi karo Prabowo wis dadi situ. Pendukunge jeliri-lirian kok nemen nih. Sampeyan terima Pak Said? FPI sampeyan terima? Insyaallah aja sampai endo jauh dengan duriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ana habibe. Cek barokah. Serius nih. Catatan nama gue. Saya dukung Kiai Haji Ali Anu ya Said Sirat, Akil Sirat untuk menerima FPI. Silakan datang di PBNU. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Moro menit diangkat ketua FPI rasanya. Iya wong-wong kok gak cerdas, gak cerdas. Wong sing wis dijaku koyo-koyo gontokan saya wis dadi situ mangan bareng kok pendukunge. Iki tak sampeno, saya bantu Kiai Said Adil Sirat. Merupakan langkah cerdas NU menerima FPI untuk hadir di PBNU sebagai contoh kepada umat bahwa FPI adalah bagian daripada Nahdlatul. Akidahe padha, ubudiyahe padha. Hanya kadang-kadang visi politiknya yang tidak sama. Beda itu jangan dianggap lawan. Kadang-kadang kita semakin alim, semakin cerdas karena diantarkan perbedaan. Mulai kula ngomong pidato-pidato, jane pemerintah kudu mbayar iku lho, Pak. Lewis pejabat resmi gak ada divisi ini radikal ini loh. Gak ada bedanya radikal karo radikalisme. Kok kan yang leboy ini ada isme itu paham atau aliran. Dalam seminar di UNESA karo Prof. Nadir Sa Rois Surya N. Australia kula ditakon mahasiswa cerdas wong ya Pak. Pola sing takon gelari medeni wong SAG Sarjana Alam Goib. Seminar gak nyangon takon ibu-ibu ae. Gus, saya tanya satu. Standar ukuran radikal itu bagaimana? Ih, goblok menurut ae ning ngene. Mbok menawa sing teko iku beda ndeloki radikal. Kula mboten napa-napa. Saya sejak kecil dididik orang tua saya siap beda dengan orang lain. Ukurane wong radikal karo gak iku ana telu, Pak. Lho ngono nggih? Siji punya ideologi yang suka mengafirkan sesama, terutama takfirul muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemalan ngafirno wong liya krana beda organisasi, beda golongan dan beda pendapat. Kita pe wonge gambare macan. Dadi gereng tok kita. Gambare macan. Yang kedua berupa tindakan. Satu, insyaallah ingin mendirikan negara di sebuah negara. Kepingin ngedekno warung jerone warung. Gampang nek kula sing pidato. Gak ono buku iki wong ngarang wae. Niki nek S3 mboten mampu niki, Pak. Apalagi yang sekolahnya ndak tamat. Sing nomor 3 ukurane radikal. Ditetno ah. ingin merubah dasar negara, ingin merubah haluan negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho bener pemerintah bayar kula, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Rasulullah. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamane. Tambah nata dikire. Kata dikire. Ake solawate panjenengan pejasa waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendera husnul khotimah. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Cek dilajengaken kali pembicara inti. Kula kan partai tambahan, Pak. Partai tambahan Khalim Mbah Hamid itu mesti dijagang kula. Mbok menawa mubaleke gak teko. Mulai aku arep-arep disangoni. Saestu, mboten arep-arep disangoni tak anggap keluarga dhewe. Kok cek nemene kula nampani duwe Gus Edis, Pak. Wong duwe Jokowi durung karuan tak tambani. Serius nih. Kula mboten sok sufi. Kok jeneng meniku kula. Kula niki partai tambahan. Mbok menawa mubalek ana udur kula. Niki ping kali kula mbadali Kiai Said wonten Yunisma wonten seminar. Tak wara panitiae. Aku iki mbadali Kiai Said. Ada satu pesan jangan diropa apa. Amplope jangan dibuka lagi. Wah, mboten wani, Pak, rektor masuk mboten yai pun pancet. Alhamdulillah. Baru metu cerdasin profesor ya ibu. Kau coba iku mang gak jelas satu pelat, Pak. Pelat. Wong kiai juga manusia. Manusia butuh kesejahteraan. Nek kesejahteraan iku kurang muni bebe bapak-bapak niru bebe. Muga-muga barokah ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.